saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Pandangan seorang muslim, seorang mukmin terhadap musibah juga adalah bahwa dengan musibah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala ya, tinggikan derajat seseorang. Ya, terkadang di antara manusia ada orang yang punya keinginan, saya ingin derajat saya tinggi dekat dengan Allah, ya, dekat dengan para nabi alaihi salatu wassalam, tapi amalnya kurang. Ya, salat sunah malas, puasa sunah malas, baca Quran malas, zikir malas. Tapi punya keinginan tinggi, maka Allah subhanahu wa ta'ala kasih musibah yang dengan musibah itu dia bisa mendekat, dekat dengan Allah, dekat dengan para nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ini faedah dari musibah, meninggikan derajat seseorang. Ya. Bahkan dengan musibah juga banyak orang yang kemudian sadar, yang kembali kepada Allah, yang tadinya dia terus bergelimang di atas maksiat, maka Allah subhanahu wa ta'ala kasih cobaan, baru dia sadar. Ya. Kita lihat terkadang di tengah-tengah kita ada mungkin pemuda, remaja yang senangnya dia foya-foya, main-main, terkadang kalau naik motor ngebut-ngebutan, ya. Kalau dibiarin enggak kena musibah, terus-terusan seperti itu. Ya, di tengah jalan dia apa mengeraskan suara knalpot mengganggu orang, ya, ngebut-ngebutan membahayakan. Maka Allah sebenarnya kasih musibah, akhirnya ketabrak. Ya, mungkin kakinya patah, ya, tangannya patah, setelah itu baru sadar. Setelah itu dia enggak ngebut-ngebutan lagi. Keadaan jadi lebih ini di antara hikmah dari musibah supaya sadar. Ya, kadang orang kalau dikasih nasihat kadang enggak mempan, maka dengan dikasih cobaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Ya. Wa ilaina turja'un. Dalam ayat lain, "Wa balawnahu bil hasanati wassayyi'at la'allahum yarji'un." Dan kami uji mereka, coba mereka dengan kadang dengan yang baik-baik, terkadang dengan yang tidak mereka inginkan. La'allahum yarji'un, supaya mereka diharapkan dengan musibah itu mereka kembali sadar. Ya, dan kenyataannya banyak orang yang kemudian sadar setelah dapat musibah. Ya, tapi kalau dapat musibah enggak sadar, ini namanya ya enggak ngambil pelajaran dan keterlaluan. Yang terakhir, bahwa terkadang kita melihat secara lahiriah, ya, ketika seorang hidupnya enak, rumahnya besar, hartanya melimpah ruah, yang kalau kita secara lahiriah menyaksikan enak banget tuh kalau jadi dia, ya, hidupnya enak, rumahnya besar, nyaman, hartanya melimpah ruah, tapi dia jauh dari masjid, ya, jarang atau mungkin nggak pernah ke masjid, ya, bahkan dia seringnya dipakai hartanya buat foya-foya, jalan ke sana kemari, datang ke diskotik, kemudian jalan-jalan menghabiskan uang, membantu kemaksiatan. Hati-hati, ini merupakan istidraj. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ra'aitallah." Kalau kamu lihat Allah memberikan kepada seorang hamba, yu'til abda minad dunia, memberikan kepada seorang hamba dunia, berbagai macam kesenangan diberikan kepadanya, ala ma'asi, sedangkan dia tetap berbuat maksiat, sholat enggak, ya, perintah-perintah Allah ditinggalkan, kewajiban ditinggalkan, larangan malah dikerjakan, fa'innama huwa istidraj, itu istidraj, Allah lagi nunda-nunda nih, nunggu sampai tiba saatnya Allah kasih hukuman pedih buat dia. Ya, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika mereka melupakan peringatan yang diperingatkan kepada mereka, diajak sholat, dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, masih sibuk nonton, masih sibuk main game, masih sibuk bersenang-senang, masih sibuk bergelimang di atas dosa dan maksiat, ya. Sedangkan panggilan Allah di apa? Tidak diperhatikan. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah buka berbagai macam pintu kesenangan buatnya sehingga dia terus-menerus berbuat maksiat dan bertambah dosanya. Ya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sehingga ketika mereka sedang senang-senang begitu, ketika itulah kami hukum mereka secara tiba-tiba. ya, akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Ketika itu mereka diam terputus asa, bengong, ya, dan menyesal sejadinya, cuma enggak bisa lagi mengejar kekurangan yang telah mereka ya lakukan, ya. Makanya kata Allah, afa amina ahlul qura ayyahum ba'suna bayata wa hum na'imun. Apa mereka enggak tahu? Bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka di malam hari ketika mereka sedang tidur, dijadikan rumahnya tenggelam, longsor. Ya, bisa jadi ketika mereka sedang tidur Allah kirimkan banjir besar. Awamina ahlul qura ayyahum ba'suna duha. Apakah penduduk suatu negeri merasa aman kalau Allah kirimkan kepada mereka musibah di waktu duha, ketika mereka sedang bermain-main? Afa aminu makrallah. Apa mereka merasa aman dari musibah yang Allah berikan? Ya, fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar, ya, musibah yang Allah timpakan, kecuali orang-orang yang rugi. Maka hendaknya kita dalam hidup di dunia ini menghadirkan rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaknya kita pahami bahwa musibah, ya, yang paling besar daripada musibah-musibah yang terburuk, ya, adalah ketika musibah ini menimpa kepada agama seseorang, membuat seseorang misalnya jauh dari agama, membuat seseorang sampai pindah agama, membuat seorang sampai murtad. Na'udzubillah minta. Ini musibah yang hakiki, yang sebenarnya. Kalau tadi musibah-musibah, ya, kecelakaankah, kemudian musibah yang ada yang tertimpa, mungkin berbagai macam musibah yang kita dengar, tanah longsor dan lain sebagainya, itu menghapuskan dosa-dosa bagi seorang yang saleh, seorang muslim, memberikan kebaikan buat dia. Tapi kalau sampai musibah menimpa kepada agama, jauh dari agama, bahkan sampai murtad dari agama, ini musibah yang sangat-sangat besar menimpa seorang. Karena setelahnya, kalau dia meninggal di atas itu, tidak di atas agama ini, dia akan sengsara selama-lamanya. Ya, dia enggak akan masuk memperoleh kenikmatan yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini sangat diharapkan oleh semua orang kafir nanti di akhirat. Kata Allah, rubama yawaddu alladziina kafaru law kaanu muslimin. Orang-orang kafir di akhirat sering sekali minta, kalau seandainya berharap dulu ketika mereka di dunia sebagai orang-orang muslim. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai musibah ini menimpa kepada agama kita. Ya, jangan sampai kita sampai jauh dari agama. Jangan sampai musibah ini yang menimpa kepada agama sampai pindah agama, wallahualam. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap terus di atas agama Islam sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nasihatku untukmu.